ba? Kok pecah benang di dalam sangka setia lalu orang marahyu galaklah dia cowok orang lain tapi hati dia bisa lape. Kau yang kayu, kau yang mana biasa. sipsian nagagan. Adik bacan doang ambil jolo yang bakal mungkin kita sapa dan datang atau nang thank you. hadirin tangan yang pangbandang putui salah buare salah pegang di angin kencang ado bandaku sui tak salah sai pasamu kita lalui kencang angin berambui riak bau gelombang sinan ombak mengala diri yang pangpatang di tepian hayakan wajah indah pulang kamata dibuang sayu ipanang tali dibuang dan bau adik dari kampung. Cinta kan dia kami tak pulang sayang, bersama kita lalu lang kuangan rasa kadikinya iropai ampadu nang adil dari kadiri dan naiko patianan bentang Jangan.

Sampai gelap mani adik di kasangan deng ayun bayang adya mairin kabukit tinggi tinggalkan adya den sayang untung tabang kini dia batang taranda. Danau singkara untung ko jangi lagi yang dari ulunya hingga bulan adi yang denai tinggalkan denai titipkan di ranah minang yang datang siang berlawan dan sang kosure rupanya undangan ramu luka batin dan ranya sang sayo badan denai datang dalam pau dalam hati ko luko tau tan hati nang den larokan bisu akan jadi anak daro paninggalan deng ayun bayang adya mairin ka bukit tinggi tinggalkan adya den sayang untung tabang kini dia batang taranda. Siba danau singkara untung ko jangi lagi yang dari ulunya hingga bulan adi yang denai tinggalkan denai titipkan di ranah minang siang berlawan dan sang kosure

Kan lagu